السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di siang hari ini setelah aktivitas kita menjalankan kewajiban kita di instansi masing-masing, kita masih menyempatkan diri menyediakan waktu kita untuk bersujud kepada Allah, bermunajat kepada Allah, melaksanakan sholat duhur secara berjamaah. Tidak ada nikmat yang lebih daripada kita bisa duduk, bersujud, bermunajat, meminta kepada Allah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mendengar permintaan-permintaan kita. Allah Subhanahu wa taala akan melihat pengaduan-pengaduan kita. Allah Subhanahu wa taala akan melihat kesungguhan kita di dalam mengejar meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, insyaallah di siang hari ini kita akan membahas satu lagi dari adab di dalam Islam. Dan ini berkaitan dengan masalah adab bermajelis, adab kita berkumpul, adab kita di dalam berkelompok, ya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuqimur rajulur rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi, lakin tafassahu wa tawassamu." Nabi bersabda, "Janganlah ada seorang laki-laki menyuruh berdiri laki-laki yang lain di majlisnya, kemudian dia pakai duduk tempat yang ditempati oleh laki-laki tadi, akan tetapi hendaklah dia melapangkan dan mengeluaskan majlisnya." Jamaah dan kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan, hadis ini menceritakan tentang larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam memindahkan seseorang yang sudah duduk di majlis. Kalau ada orang sudah duduk, tidak boleh kita suruh, kamu pindah, saya duduk di situ. Dia punya hak di situ. Kecuali kalau orang yang duduk tadi mengatakan silakan duduk di sini, baru boleh. Kalau tidak, hukumnya apa? Hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Jadi ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Dan kenapa ini dilarang? Karena ini bisa menimbulkan sebuah permusuhan di dalam masyarakat kita. Kalau ada orang misalnya duduk kemudian kita suruh pindah, pasti dia marah. Apalagi kalau misalnya dia duduk di situ karena ada sebuah keperluan, karena misalnya dia duduk di majelis, dia ingin duduk di situ, ya, maka tentunya dia akan marah. Ini menimbulkan sebuah permusuhan, perkelahian, percekcokan di antara satu dengan yang lain. Maka di dalam Islam ini dilarang. Jadi semua yang bisa menimbulkan kepada kejelekan itu dilarang di dalam Islam. Sekali lagi, bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin, kalau kita ingin memperbaiki masyarakat, kembali kepada Islam. Islam adalah agama yang terbaik di dalam menyelesaikan problem di tengah masyarakat. Kalau ingin memperbaiki sebuah masyarakat, ingin persatuan di dalam masyarakat terbina, ingin masalah di dalam masyarakat selesai, kembalikan kepada ajaran Islam. Ini salah satunya yang diajarkan oleh Islam, oleh agama kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak dan Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam hadis tadi disebutkan, janganlah seorang laki-laki memindahkan atau menyuruh berdiri laki-laki yang lainnya di dalam di majelisnya ketika dia duduk. Nah, kalimat di sini laki-laki. Pertanyaannya adalah kalau gitu boleh dong perempuan? Kalau misalnya ada perempuan duduk, diperintahkan oleh perempuan yang lain berdiri, kemudian digantikan duduk oleh dia, apakah ini boleh? Jawabannya tidak boleh. Tapi yang disuruh di sini siapa? Laki-laki. Nah, ketahuilah wahai jamaah kaum muslimin yang saya hormati, yang saya banggakan, bahwa kalimat laki-laki di dalam hukum syariat kita ini juga berlaku untuk perempuan. Makanya kalau kita lihat ucapan salam itu assalamualaikum, kum itu kalimat untuk laki-laki, salam sejahtera untuk kalian wahai laki-laki, begitu. Tapi ini juga digunakan untuk apa? Perempuan. Jadi di dalam syariat kita kalau ada lafaz kalimat laki-laki, maka itu juga mencakup perempuan di dalamnya. Maka di sini juga menunjukkan tidak boleh seorang perempuan memindahkan perempuan yang lain dari tempat duduknya, kemudian dia gantikan duduk di situ. Sekali lagi, ini perkara yang diharamkan di dalam ajaran kita. Bapak dan ibu kaum muslimin yang saya muliakan dan saya hormati, oleh karena itu hendaklah kita berhati-hati dari perbuatan seperti ini. Kemudian disebutkan di situ oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walakin tafassahu wa tawassahu. Hendaklah kalian melonggarkan, berlapang dada. Artinya kalau misalnya ada orang duduk, orang datang, kita melonggarkan. Ya, di sini duduk. Kita rapat-rapatkan tempat duduk kita dengan saudara kita supaya orang-orang yang ada di belakang kita bisa duduk di sini. Jelas ya, ini yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sekarang apakah hadis ini bermakna bahwa kalau misalnya ada orang datang kemudian dia mengatakan hendaklah kalian longgarkan, kemudian kita longgarkan tempat duduk kita, atau dari sisi kitanya yang duduk merasa bahwa kita harus melonggarkan tempat duduk supaya orang bisa duduk di situ? Jawabannya yang paling kuat dari pendapat para ulama, bahwasanya yang dimaksudkan di situ adalah orang yang duduk supaya dia melonggarkan tempat duduknya. Ya, kalau misalnya ada orang di belakang mengatakan luaskan tempat duduk kalian, pindah kalian dari situ supaya kalian bergeser. Kalau misalnya orang tadi tidak bergeser, tidak ada masalah. Artinya dia tidak berdosa karena itu haknya dia. Haknya dia. Cuma hendaklah seorang yang duduk itu merasa bahwa ada orang yang mau datang di belakang yang hendaklah dia beri tempat gitu. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Qur'an disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum." Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian, hendaklah kalian melapangkan tempat duduk kalian, maka hendaklah kalian lapangkan, kalian luaskan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluaskan kalian. Jadi ini menunjukkan bahwa ini juga perkara disyariatkan seorang meluaskan tempat duduknya ketika dia duduk. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang dimaksudkan di sini majelis ini mencakup semua majelis. Apakah di masjid, apakah di sekolah, apakah di kantor, apakah di tempat-tempat pembelanjaan. Misalnya gini, ada orang sedang berdiri di kasir lagi membayar, maka kita yang di belakang antri. Jadi sebenarnya ini adalah ajaran Islam supaya kita antri gitu. Ini diajarkan dalam Islam. Jadi kalau ditanya Islam mengajarkan antrian, iya, Islam memerintahkan kita antrian. Orang yang tidak taat dengan antrian menunjukkan dia tidak paham dengan ajaran Islam. Artinya gini, kalau ada orang antri tidak boleh kita langsung nyerobot masuk. Ini sama saja mengambil tempat duduknya, tempat berdirinya orang di situ. Dan ini dilarang. Sekali lagi hukumnya apa? Hukumnya haram, tidak boleh. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Masya Allah, kita baru tahu sekarang ya, ternyata masalah antrian sudah diatur di dalam Islam. Sudah diatur di dalam Islam. Orang misalnya lagi bayar di kasir gitu, kemudian kita dari belakang, mentang-mentang kita bos gitu kan, mentang-mentang kita komandan, mentang-mentang kita adalah pimpinan, kemudian kita menyuruh orang, saya pimpinan, kamu minggir dulu. Dia melakukan perkara apa? Dosa. Dan ini menyelisih sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sabar, dia antri. Siapa yang datang di belakang, dia di belakang. Tidak boleh dia menyerobot tempatnya orang lain. Sama orang sholat misalnya, ada sudah orang berdiri di saf depan. Tidak boleh dia narik orang ke belakang, kemudian dia gantikan. Lalu orang yang ditarik tadi mundur ke belakang. Mentang-mentang dia lebih kaya, mentang-mentang dia lebih terpandang, tidak boleh dalam Islam. Siapapun dia datang duluan, dia berhak mengambil tempat di mana dia ambil. Jadi kalau misalnya ada orang miskin, ya kan? Orang miskin ini, orang tidak terpandang, kemudian datang ke masjid, ambil tempat duduk di depan, tidak boleh kita kasih pindah. Oh, ini tempatnya si Anu, tempatnya si Anu, tidak. Dia di depan. Oleh karena itu jemaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, maka ini tentunya perkara yang sangat membahagiakan kita ketika ajaran Islam itu mencakup segala perkara. Ya, segala perkara. Kemudian ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, bahwasanya apabila ada seorang telah menempati suatu tempat, maka orang tersebut berhak dengan tempat itu. Tidak boleh seseorang memindahkan dia dari tempat itu. Tidak boleh seseorang memindahkan dia dari tempat itu. Sekali lagi, ini berlaku pada setiap tempat. Di masjid, sekolah, pasar, di tempat kumpul dan lain sebagainya. Ini enggak boleh orang ambil tempatnya, ya. Nah, demikian pula berlaku ketika orang misalnya jualan di pasar. Dia jualan di pasar, dia sudah ambil tempat, enggak boleh ada orang di belakang ngambil kemudian tempatnya kemudian diambil. Iya kan? Kemudian tempatnya diambil. Atau misalnya orang tersebut sudah dikenal, dia sudah terbiasa di tempat itu. Besoknya tidak boleh ada orang ambil tempat itu. Apalagi misalnya tempat itu sudah ada barangnya dia. Dia tinggalkan pulang ke rumah, barangnya masih ditinggal di situ, maka besok pagi ketika dia jualan lagi di pasar, dia masih berhak untuk tempat ambil tempat itu. Enggak boleh ada orang di belakang tiba-tiba pindahkan barang karena saya datang duluan, diambil tempat tersebut kemudian dijadikan sebagai tempatnya. Ini menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Indah kan? Sangat indah sekali Islam ini. Dan ini menimbulkan kebaikan di tengah masyarakat. Kadang terjadi sebuah masalah di tengah masyarakat, terjadi perkelahian gara-gara masalah ini, gara-gara masalah tempat. Gara-gara masalah tempat. Ini diatur di dalam Islam, subhanallah. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, apakah orang yang sudah menempati sebuah tempat, kalau majelisnya selesai, apakah dia sudah tidak berhak dengan tempat itu, ataukah dia berlaku untuk selamanya? Maksudnya, selama dia duduk di situ, selama itu dia punya hak. Jawabannya, selama dia duduk di situ, maka selama itu dia punya hak. Misalnya ada sebuah majelis, dia duduk. Kemudian majelisnya bubar, dia masih duduk. Ya kan? Kemudian ada orang datang. Selama dia masih duduk di situ, orang datang tadi tidak boleh memindahkan dia dari situ. Walaupun majelisnya sudah selesai. Walaupun majelisnya sudah apa? Sudah selesai. Ini pendapat yang kuat yang disebutkan oleh para ulama kita. Oleh para ulama kita. Kecuali kalau misalnya sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat, misalnya ada orang jualan di pasar. Lalu kemudian yang ada orang menempati satu tempat. Besoknya misalnya, apakah dia harus masih berhak dengan tempat itu atau tidak? Ini tergantung juga adat kebiasaan masyarakat setempat. Kalau ditentukan sebuah aturan, siapa yang datang duluan, maka dia berhak memilih tempat, maka boleh seperti itu. Maka ini diperbolehkan orang mengambil tempat yang sudah ditempati orang-orang lain tadi, selama dia tidak meninggalkan barang. Kalau dia meninggalkan barang, maka dia masih tetap berhak untuk menempati tempat yang semula dia tempati. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hukum ini apakah dia juga berlaku untuk apa namanya, ayah dengan anak? Misalnya ada anak, dia datang ke masjid, dia di shof depan. Kemudian ada ayah datang, ayahnya langsung narik anaknya suruh ke belakang. Ini anaknya misalnya sudah balik ya, sudah apa namanya, kena kewajiban dia sholat. Apakah boleh seperti itu? Jawabannya tidak. Ini berlaku seorang guru, seorang ayah dan seterusnya tidak boleh mengambil tempat walaupun tempat itu adalah tempat muridnya atau tempat anaknya. Jelas ini menunjukkan apa? Karena ini berlaku umum untuk semuanya, baik di dalam masalah shof salat atau yang lainnya, Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kadang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ketika misalnya dia berada di sebuah majelis, lalu dia mau keluar, biasa dia taruh tasnya di situ. Ya kan? Supaya nanti kalau dia kembali, dia masih bisa duduk di situ. Nah, bagaimana ini? Apakah dia masih berhak dengan tempat itu ketika dia letakkan tasnya, pulpennya, atau mungkin bukunya di situ? Ataukah orang lain boleh mengambil tempat itu? Ini ada perselisihan di tengah para ulama. Di kalangan para ulama, ada perselisihan tentang masalah itu. Apakah orang lain boleh mengambil tempat tersebut apabila orangnya sudah pergi, tapi dia masih meninggalkan apa? Jejak. Masih ada pulpennya atau apa? Pensilnya atau tasnya. Ada dua pendapat para ulama. Pendapat yang paling kuatnya ya, walaupun sama-sama kuat sebenarnya, tapi pendapat yang paling saya kuatkan adalah bahwasanya boleh diambil tempat tersebut. Boleh diambil tempat tersebut. Karena yang menjadi tanda adalah orangnya. Kecuali kalau misalnya orang tadi pergi, kemudian dia mengatakan, tolong jagakan tempat ini karena saya mau kembali lagi ke sini. Nah, baru boleh. Orang tadi yang keluar tadi masih berhak untuk tempat itu. Kalau dia tidak bilang apa-apa, dia keluar, kemudian cuma meninggalkan sesuatu, maka orang lain boleh menggantikan tempat tersebut. Kenapa? Karena juga kalau misalnya ada orang menempatkan tasnya atau pulpennya di tempat dia lalu dia keluar, ini sebenarnya membahayakan dia juga. Kalau misalnya majelis tiba-tiba penuh, ya kan? Dia nggak bisa ambil pulpennya, dia nggak bisa ambil bukunya. Oleh karena itu sebaiknya kalau misalnya dia mau keluar dan majelisnya adalah banyak, sebaiknya dia bawa apa tadi? Barang-barangnya ikut dengan dia untuk keluar. Kecuali kalau majelisnya kecil seperti ini masih bisa ya. Kalau majelisnya besar sebaiknya dia bawa. Kenapa? Karena ini membahayakan dia juga. Nanti jangan sampai ada orang yang mau dapat keutamaan tidak dapat. Misalnya ada tempat di depan. Tempat di depan lebih utama daripada yang di belakang, ya kan? Kemudian ada orang mau maju di depan enggak jadi dia. Kenapa? Karena tadi ada orang di situ meletakkan tasnya. Akhirnya kebaikan lepas begitu saja. Kebaikan lepas begitu saja. Maka sebaiknya orang tadi bawa sesuatu atau tasnya atau apanya dia bawa supaya tempatnya tadi bisa ditempati orang lain dan tercipta sebuah kebaikan yang lainnya. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi la yuqimu tsumma yajlisu fihi. Jangan dia menyuruh orang berdiri lalu dia duduk di situ. Kesimpulannya berarti kalau orang menyuruh orang misalnya bergeser tapi tujuannya sekedar untuk lewat bukan untuk menggantikan tempat duduk, maka ini diperbolehkan. Tapi saya mau lewat dulu misalnya, ya boleh kita lewat. Tapi kalau tujuannya untuk menduduki tempat tadi, ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bagi orang yang duduk adalah jangan seperti sebagian orang yang kadang sengaja menyempitkan tempat. Orang mau lewat dia halangi supaya enggak lewat. Ini tentunya enggak boleh juga ya. Walaupun dia punya hak, tapi hendaklah tadi disebutkan oleh Nabi, tafassahu wa tawassahu. Hendaklah kalian longgarkan majelis, hendaklah kalian lapangkan majelis supaya orang-orang bisa duduk di tempat tersebut. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita. Sekali lagi, ini perkara penting dan ini perkara haram ketika kita langgar. Ini perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Maka sejak sekarang, biasakan antri. Biasakan disiplin. Ini diajarkan dalam Islam. Masalah disiplin gak usah kita belajar sama orang Barat. Islam sudah ajarkan masalah ini. Masalah antrian sudah diajarkan dalam Islam. Cuma kita heran, kenapa orang Barat lebih disiplin? Kenapa mereka lebih bisa antri? Kenapa kita tidak? Gitu. Ya, maka hendaklah seorang Muslim memperhatikan agamanya. Semoga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengamalkan amalan yang telah ditunjukkan, dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.